berbuat baik juga longgar. Banyak peluang berbuat baik dan kita milih yang kedua. Berbuat baik sepanjang-panjangnya, sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya. Sampai 4 angkatan kita ambil semua. Kalau setinggi-tingginya berarti angkatan udara. Kalau seluas-luasnya berarti angkatan darat. Kalau sedalam-dalamnya berarti angkatan laut. Kalau kepolisian sebanyak-banyaknya. Ini Mas Dimas, daripada mereka ini membayang, terbayang-bayang macam-macam mengenai politik, jalannya kita memang sudah enggak bicara politik sebenarnya, karena politik sudah menjadi bagian logis dari apa yang sudah kita bicarakan. Jadi mereka otomatis memproyeksi logika-logika di sini, mereka langsung secara substansial memahami apa yang sudah terjadi. Tapi Mas Dimas ini mengerti ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin, uhunul yakin, sampai yadul yakin. Nah, Mas Dimas, monggo sebebasnya. Anda yang menentukan yang mana diungkapkan, yang mana tidak usah, yang mana setengah diungkapkan dan seterusnya. Dimas monggo, karena Dimas ini aktivis gerakan kaum muda Indonesia yang sekarang sedang benar-benar menyentuh seluruh kelompok-kelompok pemuda di seluruh Indonesia. Saya ketemu dia karena urusan bentrok petambak 5.500 orang di Lampung yang menghasilkan ada yang mati, ada yang masuk penjara dan seterusnya. Kemudian macet perusahaan udang itu selama 1,5 tahun. Alhamdulillah Dimas ke Jogja dengan teman-temannya. Terus saya Mas Toto ke Kanjeng ke sana. Dalam beberapa tahap itu bisa kita damaikan. Dan sekarang sudah produksi 70% sudah hidup lagi. Dan sudah sebentar lagi menjadi eksporter udang terbesar seluruh dunia lagi. Posisi saya di situ betul-betul hanya menjadi orang tua, dan saya menyesali itu. Seharusnya saya menjadi konsultan yang waktunya dihargai 1 jam 400 juta. Ngis kadung murah, yes, gimana akhirnya ngis bapak Elis seduluran karo kekancan. Dimas, terserah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nama saya Dimas Agil Groho, mengikuti membaca tulisan-tulisan Cak Nun, lalu kemudian mengagumi Cak Nun, dan insya Allah saya yakin ya, dalam ini kita, bangsa kita ini sudah sangat sedikit keteladanan pemimpin-pemimpin kita, ada pemimpin tapi ternyata susah diteladani. Nah, salah satunya insya Allah kita masih bersyukur masih ada Cak Nun di tengah-tengah kita. Jadi kalau pasca pilpres kemarin mungkin kita sempat terbelah dari yang pro Jokowi, jika lalu kemudian ada yang Prabowo Hatta. Nah, kebetulan alhamdulillah saya kok bisa masuk-masuk di situ, kok kenal sama yang ujung kiri sama ujung kanan, lalu atas ke bawah, lalu bisa bicara dengan mereka, mendengar apa yang menjadi pembicaraan mereka, mengetahui. Ya, ini mungkin juga salah satu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah pada saya, ya. Saya melihat itu sebagai sebuah proses sejarah, pembelajaran juga bagi kita semua yang mungkin akan saya ceritakan kepada kawan-kawan, bapak ibu semua, jamaah maya. Ini sesungguhnya kan pertempurannya belum selesai. Jadi pilpres ini, atau mungkin sudah, tapi lalu kemudian dibiarkan gantung sehingga kemudian menimbulkan peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang lain yang sesungguhnya para pelaku-pelakunya tidak menyadari bahwa jika kita semua bisa-bisa jangan-jangan sedang menuju bareng-bareng, atau mereka dan kita ya, bareng-bareng semuanya itu ke jurang. Pertarungan yang belum selesai ini macam-macam gitu ya, karena memang niatnya itu bukan betul-betul yang saya lihat itu sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan yang tujuannya untuk membesarkan bangsa, mementingkan kepentingan rakyat banyak. Kalaupun ada satu di antara mereka, satu dua atau sekelompok orang, tapi memang menjadi susah karena strukturnya itu memang sudah rumit. Apakah kita kemudian bangsa ini atau elit-elit ini sudah tersesat, itu wallahu a'lam bisawab. Tapi yang saya saksikan, mereka kurang lebih asik bermain dengan dirinya sendiri, sepi di antara keramaian, atau mungkin ramai di diantara sekian. Jadi karena silent majority-nya kita, rakyat ini sesungguhnya sedang menunggu melihat apa janji-janji mereka yang tadi itu di kampanye di pemilu kemarin, baik legislatif maupun eksekutif, presiden itu akan kemudian diwujudkan atau terwujud. Ini sekarang yang jelas, presiden terpilih kita, Pak Jokowi ini sesungguhnya sedang mengalami situasi yang agak kesepian. Kenapa? Karena sekarang itu tentunya tidak ada makan siang gratis. Setiap orang itu berusaha, atau kelompok-kelompok yang sudah memenangkan, sudah merasa ikut memenangkan, itu tentunya ya tadi tidak ada makan siang gratis dan berupaya untuk mempengaruhinya. Terlepas dari, saya tidak akan mengomentari apa yang sedang menjadi komitmen dari Pak Jokowi sendiri, tapi yang terjadi adalah tarik-menarik. Semua kelompok dari partai-partai pendukungnya itu juga sekarang mencoba untuk mempengaruhi beliau, lalu kemudian memasukkan nama-nama titipan-titipan. Tapi tidak hanya partai-partai, tapi juga oligark-oligark, lalu kemudian mafia-mafia, atau pengusaha-pengusaha dalam negeri, luar negeri, kekuatan-kekuatan politik yang ada. Karena memang Indonesia ini adalah sebuah tanah yang sangat strategis. Kita semua tahu bahwa Nusantara ini memang diperbutkan sejak dulu. Malah Janun, saya pengen lihat Gunung Padang, Janun. Karena luar biasa Gunung Padang itu, mungkin kawan-kawan sekalian juga mengikuti di beberapa online, tapi kita belum bisa masuk situ, mungkin kapan-kapan sama Janun kalau boleh. Ya, Gunung Padang, karena Gunung Padang itu luar biasa, peradabannya itu konon 5.000 tahun sebelum Masehi. Artinya itu lebih dari piramid di Mesir maupun di Amerika Latin itu. Jadi memang ternyata kita juga ini bangsa yang tua luar biasa, dan sesungguhnya kalau tadi Cak Nun sampaikan, fondasi kita sudah cukup matang dulu. Karena Anda bisa bayangkan bagaimana peradaban bisa dibangun jika tidak ada organisasi di sana, jika tidak ada fondasi di sana, jika tidak ada political order di sana. Nah, yang saya saksikan sekarang ini, yang kita rasakan semua, kenapa kemudian terjadi semacam situasi yang chaotic? Seolah-olah terorganisir tapi ternyata tidak terorganisir, atau seolah-olah kita berjalan tapi mungkin ini ada yang dijalanin, ada yang nuntun. Karena tanpa kita sadari, ini pemimpin-pemimpin kita ini sudah tidak dekat dengan rakyatnya, atau mungkin remote control. Kita nggak persis tahu bahwa apa yang terjadi sebenarnya, tapi memang bahwa autopilot itu apakah fenomena yang terjadi pasca Soeharto semata atau di SBY saja? Kan dulu kita selalu bilang SBY presiden autopilot. Tapi apakah nanti berikutnya memang seperti itu fenomenanya? Apakah memang Anda lihat sekarang nggak usah di partai politik, kepemimpinan itu sangat tidak dirasakan? Partai politik, pemerintahan, organisasi sosial, ormas, yang menjadi pemimpin itu siapa sebenarnya? Juga kita tidak tahu. Nah, karena memang dilemahkan. Di Meksiko misalnya, ini fenomena tidak hanya terjadi di Indonesia sebenarnya, tapi juga fenomena di beberapa belahan negara lain. Di Meksiko misalnya, pemimpinnya, presidennya muda, ganteng, disukai rakyat, dicintai ibu, tapi ya autopilot. Kenapa? Karena memang situasinya Meksiko ini tetangga Amerika, sesungguhnya yang berkuasa oligark-oligark. Di situ ada purnawirawan, di situ ada pengusaha, di situ ada. Dan ini mereka berada di balik kepemimpinan. Pemimpin yang populer itu dalam konteks seperti ini memang dipilih rakyat, dia tidak harus bisa memahami tentang konstelasi politik, bermain politik, tidak harus cerdas, pintar, apa-apa. Tapi yang penting disukai rakyat. Pilihan kita memang nggak banyak kemarin itu, karena waktu di pilpres, karena salah-salah, pilih satu salah, pilih dua salah, pilih dua salah, pilih satu salah, sehingga memang banyak juga kemarin di Medan itu, waktu saya ke Medan, akhirnya mereka coblos dua-dua, karena dalam posisi yang mereka tidak mau merasa berdosa dengan pilihan mereka, tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi di depan. Tapi persoalannya bukan apa yang harus kita harus bertanggung jawab, tapi apapun pilihannya, tidak memilih pun kita waktu itu. Karena setahun dua tahun ini akan sangat berat bagi kita semua, menurut saya, rakyat. Ini terkait dengan strukturnya memang udah susah. Jadi memang mencari a few good men itu, orang baik dari banyak ini, memang sebuah, tahu bahwa ini sekarang di DPR, di parlemen, dari kelompok yang kalah ini, Prabowo koalisi merah putih, mereka konon katanya menyusun kekuatan di parlemen untuk menghadang, menjegal dan seterusnya dengan berbagai wacana. Sebaliknya juga di sini pemerintahan belum tersusun, belum terbangun, tapi juga sudah terjadi tarik-menarik satu sama lain. Ada yang bilang ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, walau-walau bisa waw, kita lihat seperti apa. Cuman memang Cak dan kawan-kawan semua, dalam situasi seperti ini kita tidak tahu sebenarnya siapa pemimpin kita. Apakah pemimpin kita presiden kah, kepala suku kah, ketua ormas kah, ketua parpol kah, Indonesia kah, Amerika kah, kita gak tahu semuanya. Tapi ini menjadi kebahagiaan bagi saya dan keyakinan bagi saya bahwa modalitas komunitas itu menjadi penting, jamaah. Yang harus dilakukan semuanya adalah merapatkan barisan, lalu kemudian kita alhamdulillah seperti saya sampaikan di awal tadi, ada Cak Nun, ini pemimpin yang memang dalam situasi seperti sekarang kita butuhkan jamaah yang seperti ini, seperti Mahyah ini kita butuhkan. Dan saya bahagia, kagum juga, artinya di sini hampir saya lihat di depan ini banyak tidak hanya orang tua tapi juga kawan-kawan seusia saya, anak muda yang tentunya ketika hadir kemarin mencari kebenaran, mencari kepemimpinan itu. Yang mungkin di Jakarta tadi kata Ustaz Haidar memang begitu rumit situasinya. Ini dalam konteks sosial media juga orang menemukan mainan baru di mana untuk membentuk kognisi itu sesungguhnya bisa melalui sosial media. Anda lihat kemarin Jokowi dimenangkan dengan sosial media. Terlepas bahwa yang bersangkutan itu memang benar apa tidak, atau siapapun itu, Prabowo juga bermain sosial media. Tapi sosial media menjadi penting. Nah, ini adalah sebuah lahan baru juga yang mungkin harus kita lihat sebagai sebuah kesempatan. Karena inilah zaman kesempatan ini, menurut saya yang harus pilihan kita adalah apakah kita menonton situasi seperti sekarang dan melihat situasi kejatuhan ini, atau kita rebut panggung lalu kita menjadi agak lebih optimis untuk bisa memerankan apa idealisme-idealisme yang bisa kita wujudkan. Tapi mungkin bangsa ini, dulu saya belajar dari Cak Nun juga dalam proses bersejarah kita ini, saya melihat bahwa mungkin jangan-jangan proses keterpurukan ini lagi-lagi harus kita jalani. Karena dalam proses keterpurukan akan muncul sebuah titik cerah untuk kebangkitan. Karena untuk lompat juga kita harus mundur. Ini yang menurut saya, tapi betapapun itu akan sangat tergantung dari kekuatan yang kita bangun sekarang. Gitu Cak Nun. Jadi yang terjadi sekarang itu adalah ini kita akan disibukkan dalam 1-2 tahun ke depan ini sebuah pentas pertarungan, lagi-lagi pertarungan. Karena saya tidak tahu kenapa kemudian para elit ini sudah mungkin kehilangan, masing-masing sudah kehilangan akal sehatnya, lalu kemudian ujung-ujungnya kan nanti tidak akan ada deliver menurut saya ya. Karena mungkin harga melonjak, lalu juga kontradiksi-kontradiksi di kapitalisme ini, internasional ini juga terjadi kontradiksi yang luar biasa, tidak stabil, dan itu akan berefek pada kita. Tadi saya sebenarnya sudah agak pesimis, tapi karena tadi Cak Nun justru memberikan saya sedikit optimisme, karena mungkin kita sebagai warga negara di sini tidak terpenuhi kebahagiaan kita, tapi sebagai manusia kita mungkin bisa terpenuhi. Tapi sampai kapan? Kita kan ingin melihat bahwa suatu saat Indonesia kita ini, jika ada proyek bernama Indonesia ini, akan tidak usah menyamai peradabannya Gunung Padang lah. Mungkin susah, karena tidak ada political order sekarang. Kita menari bukan di gendang kita sendiri. Sekarang ini saya sadari, saya rasakan betul. Kalau tadi Cak Nun nyanyi pas, suaranya pas, aransemen musiknya pas. Ini kita enggak, kalau menurut saya, bangsa kita sekarang. Yang satu nari apa, yang satu nari sini. Musiknya juga enggak pas. Dan problem kita, persatuan ini yang gak kita rasakan. Kenapa mungkin kita gak ada persatuan? Saya melihatnya sebagai anak muda, saya melihatnya yang baru belajar, saya lihat ternyata kalau kata Bung Karno, Pancasila kalau dikuras itu menjadi gotong royong. Tapi kita gak rasakan gotong royong ada lagi, tapi juga walaupun kita gotong royong, siapa kemudian yang mendapatkan keuntungan dari situ? Karena perhitungannya, kalkulasinya menjadi cost and benefit, sangat rasional, sangat kalkulatif, sangat materialistis. Lalu bagaimana dalam situasi seperti ini? Saya lihat ternyata yang ada yang hilang mungkin pertama semangat pengorbanan kita. Karena jangan-jangan kita berhitung kalau aku berkorban yang lain yang untung aku. Nah itu moral material ini begitu menjala luar biasa sekarang. Tidak hanya di Jakarta. Karena sosial media betul-betul berpengaruh terhadap situasi itu. Rasa solidaritas bagaimana nih untuk membawa saudara? Saya melihat kok kita tidak ada lagi semangat untuk melayani. Mungkin kuncinya di situ jangan-jangan. Untuk melayani di situ mungkin tumbuh tuh rasa pengorbanan. Kenapa saya bicara ini? Karena terkait dengan anak muda. Kemarin ada dari LIPI profesor itu baru dia pidato. Seorang profesor baru dia cerita tentang betapa anak muda Indonesia yang sekarang besar jumlahnya ini justru gara-gara ada banyak pembangunan mall segala macam budaya konsumerisme itu justru secara sosiologis mereka terganggu kulturnya, karakternya, mentalitasnya, spiritualnya dan seterusnya. Dan itu kemudian membuat keutuhan bangsa ini menjadi terganggu. Esensi Trisakti itu yang sejauh saya menurut saya yang baru belajar ini saya lihat bahwa Trisaktinya Bung Karno itu yang sekarang didengung-dengungkan oleh presiden terpilih kita itu adalah mandiri secara otonom secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara budaya. Itu kan kata-kata yang jargonistik, tapi bagaimana mewujudkan? Ternyata jangan-jangan ini enggak mungkin intelektual politik adalah terkait dengan intelektualitas, pikiran, lalu moral karakter terkait dengan hati, ekonomi terkait dengan perut. Nah, tiga ini menurut saya tidak sejalan. Karena memang secara akal sehat kita diganggu, secara hati, karakter, mental, spiritual kita diganggu betul. Ya kan? Lalu kemudian itu kontak dengan relevan dengan secara pemikiran akal sehat kita juga akhirnya menjadi tercabik-cabik. Dan itu membuat kemudian relevansi dengan upaya-upaya untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan sosial. Ya kan? Kesejahteraan umum ini tidak bisa terwujud untuk bangsa kita. Jadi dalam situasi yang memang kita selalu digoda, diganggu dan tidak dibiarkan untuk membangun peradaban ya, kuat lagi seperti masa lalu, itu sekarang sedang terjadi sangat intensif dan saya belum lihat bahwa kita punya langkah-langkah untuk mengobatinya atau memperbaikinya. Di saat yang sama, apakah itu demokrasi langsung, pemilu langsung apa tidak langsung, apapun itu, justru dua-duanya bukan solusi. Dan saya baru dapat jawaban dari Cak Nun tadi dan juga dari diskusi sebelumnya karena memang fondasinya itu belum kita tata. Jadi jika demikian maka yang membuat sakit bangsa ini apakah kita apa dari luar? Jangan-jangan dua-dua juga. Tapi apapun belajar dari pengalaman jatuhnya Athena dulu, ketika moral sebuah bangsa sudah runtuh, ya kan? Moral sebuah bangsa sudah runtuh, spiritualitasnya sudah runtuh, yang akal sehatnya runtuh, maka menurut saya kita belum punya prospek untuk mengkonsolidasikan bangsa ini, at least menjadi sebuah peradaban yang menjadi lebih baik, sebuah masyarakat menjadi lebih baik ke depan. Tapi saya insya Allah yakin, semoga ya Cak Nun insya Allah diberikan kesehatan, kebaikan oleh Allah SWT terus untuk bersama-sama memberikan kita ajaran-ajaran atau katakanlah nasihat-nasihat, arahan-arahan ke depan bangsa ini atau dimulai dari kita semua untuk menjadi lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kasih waktu untuk pertanyaan singkat karena masih banyak sumber yang lain. Tapi saya mengawali pertanyaan ya supaya bermaksud mempermudah Anda. Gambaran ini, Dimas. Ini negara tidak berdiri sendiri. Ada yang namanya sekutu global. Ada yang namanya multinational political and economic corporation MNPEC ya. Jadi yang ngurusin Indonesia itu tidak hanya dirinya sendiri tapi juga banyak dalam tanda kutip penjajah-penjajah sing bareng-bareng. Kan kalau Anda bangsa terus Anda milih pemimpin apa presiden, apa perdana menteri terserah, kan nanti kan dia akan menyusun pasukannya, kabinetnya, seluruh jajarannya sampai ke bawah. Kemudian dia akan bikin policy, kemudian aplikasi. Policy-nya itu dari soal energi, pengelolaan keuangan, perbankan, pendidikan, arah kebudayaan, pola berpikir dan seterusnya, banyak sekali yang menyangkut policy itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, ini yang sedang terjadi ini, otoritas domestik negerimu ini di dalam mengurusi dirinya sendiri ini berapa persen dibanding yang multinasional tadi, yang sebut tadi, yang lebih berkuasa sebenarnya negaramu, bangsamu, pemimpinmu, apakah orang lain dari luar? Nah, di presentasi kira-kira biro? Kalau sekarang kita dalam kondisi yang sangat lemah ya. Jadi kira-kira berapa persen kesanggupan kita untuk berkuasa atas diri kita sendiri? 30, 70, 20, 80, 40, 60? Mungkin dari segi kedaulatan kita itu saya sedih. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, biasa seperti itu. Kita tangguh orang. Siap ya. Mungkin saya jawab sedikit ya, ini ya. Sebenarnya kita punya potensi lebih besar. Sebelum saya menjawab, kalau boleh dibuat statistik seperti itu. Sebenarnya itu, tapi kita memang tidak dibiarkan untuk bisa mandiri. Itu problemnya. Jadi naik turun ya, naik turun. Jadi naik turun ya. Desakan. Iya. Tapi kalau sekarang ditanyakan misalnya berapa kedaulatan yang kita punya sebagai bangsa. Tapi sebelumnya pertanyaan agak filosofis. Sebagai bangsa, kita itu sudah bisa mengidentifikasikan nggak kita ini sebagai bangsa yang bersama. Sehingga, oke lah kalau itu mungkin disingkirin dulu. Menurut saya mungkin 20-80. 20-80, wes cukup wes. Gue rasa gaya gitu. Gue rasa gaya, wes pokoknya gue ini mengpol 20. Berkuasa atas dirimu sendiri ya. Nanti siapa menterinya, polse, dekes piye, dignas piye, kurikulum piye, tambang di bagaimanakan, itu semua yang Anda bisa menentukan itu tingkatnya hanya 20%. Yes ya, yes ya, tadi gue rasa nyipi. Ya. Itu nanti, itu bisa diuraikan secara detail dengan data-data, fakta-fakta. Oke. Kedua, oke, sekarang katakanlah sisanya 20% ini. Sisa kedaulatan kita atas diri kita sendiri. Kita perkecil lagi, dari 20% ini kita lihat ini 100%, 20% ini kan kita anggap 100%-nya gitu ya. Oke. Seberapa besar presiden terpilih ini berkuasa untuk menentukan kabinetnya? Gue gak perlu... Gue orang Islam dihukum pun mau prosentase, tak masalah. Kira-kira presiden terpilihmu itu berapa persen kekuasaannya untuk menentukan si kabinetnya dewi? Aku tanya aja ya. Tak masalah. Di sini enak untuk manusia. Cekuan-cekuan baik. Ini kan bicara tentang otonomi dari presiden terpilih. Sejauh mana dia bisa menentukan menggunakan hak konstitusinya. Konon katanya mandat di tangan beliau oleh rakyat. Ya kan? Tapi itu sesungguhnya apa namanya ironis karena yang terjadi bisa jadi sebaliknya. Karena tentunya ini banyak tentunya yang bukan saham ya, karena memang dalam konteks pilpres ini yang mencalonkan adalah partai-partai politik. Nah, partai politik utama PDIP di sini punya saham yang besar. Dia merasa punya saham yang besar untuk menentukan. Itu yang pertama. Tentunya di situ bukan PDIP tapi ya Kanjeng Ratu lah ini. Lalu kemudian yang kedua di sini ada Nasdem, ya kan? Pak Brewok. Ini Nasdem yang dilihat bukan partainya, partainya iya, tapi juga TV-nya. TV-nya ini sangat menentukan. Karena di saat yang sama harus berhadapan-hadapan dengan TV yang lain, yang pro. Lalu yang ketiga ada di situ PKB, yang mana partai NU, yang sorry berbasis NU. Lalu kemudian yang mana kalau PKB ini merasa penting, Mohaimin Iskandar merasa penting karena kalau nggak ada PKB kemarin dalam capres nomor 2, maka capresnya itu dianggap partainya pendukungnya adalah betul-betul partai non muslim, ya kan? Didukung oleh orang-orang yang nggak ada hijau-hijaunya lah. Jadi PKB itu merasa penting di situ, meskipun pada kenyataannya di lapangan sesungguhnya tidak terlalu berkeringat juga. Lalu kemudian ada Hanura, partainya Pak Wiranto, yang sesungguhnya lebih menjadi beban politik, tapi Jokowi karena masa lalu kaitan dengan apa namanya proses reformasi kemarin Timor Leste dan seterusnya. Lalu kemudian yang juga apa namanya selalu ikut mencoba untuk mempengaruhi. Lalu kemudian di situ ada PKPI yang kecil. Jadi di belakang ini sesungguhnya kita bisa bayangkan hiruk pikuknya, tarik menariknya. Apakah kemudian di sini Pak Jokowi presiden terpilih punya space untuk mengambil pilihan-pilihannya? Menurut saya ya dan tidak. Jadi saya dalam posisi yang mencoba untuk memberikan empati saya kepada Pak Jokowi di sini. Tadi saya sampaikan di tengah tadi bahwa ini beliau ini sendiri, karena memang akar kekuatan politiknya hanya berbasis konon katanya oleh pemilu, oleh rakyat, yang kita sesungguhnya tidak tahu juga. Karena memang DPT kita dibuat tidak pernah benar, daftar pemilih tetap. Kependudukan kita nggak jelas, orang bisa buat KTP berkali-kali, suara palsu begitu besar, yang kita nggak tahu sebenarnya siapa yang menang pilpres sebenarnya, sesungguhnya. Kalau kita mau real, objektif, lihat data. Jadi, ya. Jadi artinya bisa tentang otonomi. Saya sejauh ini saya masih dalam prosesnya sehari-hari. Pak Jokowi sebagai presiden terpilih memang dihormati hak konstitusinya. Tapi bagaimanapun ada situasi yang dimana membuat dia harus tergantung dengan kelompok-kelompok utama tadi. Gini, ini supaya teman-teman makrifat dikit gitu ya. Oke. Saya mundur satu langkah dikit. Tadi kalau soal 80-20% tadi, itu karena memang sistem politik dan budaya kekuasaan kita tidak memungkinkan lahirnya seorang pemimpin benar-benar, ya. Sehingga misalnya gini, Dimas, kan kamu tahu suratnya presiden terpilih kepada Amerika bunyinya gimana, kepada Israel bunyinya bagaimana, kepada Cina bunyinya bagaimana. Lah ngerti lah, sebenarnya rasa ngomong ke tapi bunyinya panjenengan badhe ngersakaken menapa. Ya. Itu kenapa? Karena kita tidak mau belajar menjadi diri kita sendiri. Kalau Anda orang Jawa, Anda tahu diplomasi itu sederhana, diplomasi itu menang tanpa ngasorake. Ono sanetan, ono guyon mari kemo. Kamu enggak usah hebat-hebat melawan Amerika, enggak usah. Ada banyak cara yang lain untuk menghadapi Amerika, Israel, Cina dan lain sebagainya. Ada banyak cara. Wong kita hebat kok. Kubilaikan nih, Cina itu nyerbu manapun menang kecuali ke Singosari. Itu dalam sejarah Cina. Cuman karena kita selama mengingkari diri kita sendiri, akhirnya kita tidak punya diplomasi itu. Supaya tidak ruwet-ruwet amat dunia ini. Tidak ruwet-ruwet amat. Jangan-jangan KBG bisa ditawangi lah. Sebenarnya meskipun tidak bisa 100%, tapi ada jalan untuk itu. Ini mau jok, durung-durung mis monggo mas. Nah, durung-durung mis monggo ya. Mas regane murah. Ya. Semua dijadikan tuan. Diomongi kono, ngomongi kono, ya. Oke, itu yang tema pertama. Tema kedua tadi yang di domestik sendiri. Sekarang saya perjelas gini. Apa benar yang sebenarnya kalau koalisinya presiden terpilih jenis koalisi apa? Kalau yang Prabowo kan koalisi merah putih. Kalau ini? Enggak, maksudnya jenenge koalisi ini. Indonesia hebat. Oh, Jokowi jika oke. Sekarang saya tanya sama Dimas. Benarkah yang sedang berbenturan atau sedang berdesakan, sedang bertentangan itu koalisi Jokowi JK versus koalisi Merah Putih? apakah benar murni seperti itu? Tolong jelasin dan kira mutu-mutu-mutu itu usah menang gitu. Ayo, jelasin. Yeah. Jadi kita juga jangan tertipu bahwa yang terjadi sekarang adalah pertempuran antara dua kandidat ini. Karena ini persoalan ekonomi, namanya Indonesia itu adalah hub dari berbagai kepentingan asing juga. Karena tadi memang sejak awal tadi sampai bahkan zaman Kubilai Khan Singosari, atau bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya, mungkin sudah banyak yang ingin memperbutkan kepentingan di sini, dan ini terjadi sekarang. Jadi artinya ini adalah, kalau saya mau menyatakan, ini adalah proxy war atau apa namanya dia, bentuk perpanjangan konflik dari di belakang, justru di belakang ini, antara bohir dengan satu dengan bohir yang lain, ya, pengusaha yang satu dengan yang lain, juragan yang satu dengan yang lain, mafia yang satu dengan yang lain, lalu kemudian ditarik itu tidak hanya level nasional tapi juga level regional internasional. Kita tahu bahwa yang paling berkepentingan, yang paling kuat tetangga kita itu ada dua sebenarnya, Singapura lalu kemudian Australia, lalu agak ke atas sedikit laut Cina Selatan, di situ ada Cina, lalu ada Amerika, Selat Malaka, Amerika, Australia bisa dikatakan bagian dari itu. Dan ini semuanya, lalu kemudian ada pemain baru, apakah itu Rusia, ya, yang pemain lama tapi baru, baru tapi lama. Dan di saat yang sama kita tahu bahwa ini Amerika dalam kondisi yang menuju kebangkrutan. Artinya Cina mulai muncul, tapi juga tidak kuat secara militer misalnya, tapi mereka kuat secara uang. Strategi mereka adalah meminjamkan sebanyak mungkin uang kepada pengusaha-pengusaha nasional, bahkan kepada pemerintah. Itu terjadi di Timor Leste. Bahkan istana presiden saja, istana apa, kantor Kementerian Pertahanan dibayari oleh pusat, oleh dengan bisnis Cina. Nah, dalam situasi kayak gini, memang yang saya sayangkan juga elit-elit ini itu kemudian menjadi, mohon maaf ya, boleh apa namanya, mereka juga menjadi semacam ya tidak otonom juga jiwanya, menjadi apa ya, artinya menjadi terlalu murahan untuk menjual bangsa ini kemudian dalam konteks konflik untuk memperebutkan resource yang ada di level nasional. Ini terjadi juga zaman dulu sebenarnya, waktu zaman VOC. Sebenarnya mereka itu datang bukan menjajah loh, mereka justru mengadu domba satu sama lain, lalu kemudian yang menang, lalu mereka tinggal membeli tanah-tanah yang menjadi milik dari kerajaan-kerajaan kita. Ini hampir sama persis metodenya. Nah, sejauh dalam konteks seperti ini, apakah Pak Jokowi itu kuat dalam menghadapi situasi ini? Saya agak melihat ragu di sana. Apalagi dengan konteks kekuatan-kekuatan politik yang sudah terbeli semua dan masing-masing punya kepentingan perpanjangan tangan dari proxy war itu. Saya ingin lebih sederhana untuk menjelaskan, supaya pertanyaan kedua tadi lebih jelas, saya masuk ke pertanyaan ketiga supaya ben gampang mengenal politik. Aku takon ngene nek wong desa. Kuwi JK kuwi tenang to wakile Joko. Gimana jawabnya? Artinya dia benar-benar solid sebagai presiden dan wakil. Ataukah ono ya ono lubang-lubang tersembunyi di balik itu sehingga sebenarnya tidak ada soliditas. Satu ya. Apa benar Nasdem, PDIP, Hanura, PKPI itu pendukung Jokowi benar kok? Tenan kok. Okay. Ya, ya. Makin cepat ya Mas ya. Sing gampang wae. Apakah kalau sebuah partai dengan tokohnya sudah mendukung seorang capres dan cawapres pian gawe, itu berarti dia betul-betul ada pagar tebal dengan parpol-parpol yang di sini. Engko gege ana lawang buduan. Dan di ini, di seliwan-seliwan, tokoh-tokoh partai itu, sebenarnya yang terjadi sekarang di Jakarta, jangan-jangan bukan urusan merah putih sama JKJKW, tetapi tokoh atau tokoh ini ketemu dewe-dewe, nyatur sedemikian rupa, sehingga Anda salah sangka, ini bukan merah putih lawan JKW-JK. gitu loh. Nah, jadi iki ben bocah-bocah iki saya anu ben kanca-kanca iki supaya tenang gitu. Kalau ditanyakan apakah mereka ikhlas mendukung Jokowi atau katakanlah karena mereka ingin mendukung revolusi mental atau perubahan atau apalah itu tentunya tidak. Kenapa? Karena di internal partai pun sekarang sudah mencoba untuk memaksakan mengambil lapak-lapak tertentu. Apakah kemarin Presiden terpilih menyatakan bahwa dia akan mendorong profesional-profesional murni di beberapa pos. Pertanyaan sekarang profesional murni non-partai. Tapi kita ketahui bersama bahwa yang jadi variabel ini jangan-jangan bukan partai juga, karena orang seperti Surya Paloh itu sesungguhnya Nasdem hanya dijadikan sebagai alat untuk di konteks sistem politik kita. Tapi dia sendiri kan sudah punya pattern. Dia sebagai bisnismen, dia sebagai pemain, dia sebagai, itu satu orang. Tapi lain orang juga punya kepentingan yang sama, punya apa namanya langgam permainan yang sama juga. Nah, jadi yang kedua tadi kan. Jadi yang kedua ini, dan Jokowi itu dalam posisi yang seperti kanvas kosong. Ini adalah sebuah pentas, tapi kanvas kosong yang mana setiap orang itu berebut untuk melukis di kain kanvas tersebut. Bahwa ini hanya kalau ada konflik beneran, enggak juga. Karena yang satu istilahnya apa ya, ada political web yang satu sama lain itu saling bersentuhan. Misalnya contoh kasus, jika itu wakil presiden terpilih dari partai bernama Golkar, dan jelas-jelas itu Golkar ya, dan belum dipecat dan masih aktif dan sangat berpengaruh. Lalu di saat yang sama, Golkar yang resmi, tanda kutip resmi, yang dipimpin oleh Abdul Rizal Bakri, itu memposisikan dirinya di sebagai oposisi. Nah, jadi mentalitas partai politik kita itu main di dua kaki terus, karena memang pragmatisme, ideologi nggak ada, keberpihakan nggak ada, platform nggak jelas, karena butuh menunggu di tikungan terakhir terus. Jadi, dan itu semuanya disatukan oleh ekonomi politik. Jadi di sini juga rakyat, menurut saya kita semua, saya yakin lah kalau jamaah ya kita udah cerdas semua melihat permainan ini semua. Sehingga yang terjadi adalah nanti justru ini presiden terpilih akan sangat terisolir, terlokalisir, sehingga dia dikunci dan disandera secara merangkak, pelan-pelan. Jadi justru ini ketika besi belum jadi ini masih panas, masih terbentuk, ini sekarang mereka berebut untuk membentuk, patternnya dibentuk sehingga terkunci. Nah, dalam situasi yang kayak gini, saya nggak tahu juga ini apakah kemudian di sini apakah Pak Jokowi sebagai presiden terpilih bisa survive apa tidak, ya kan, sangat tergantung dengan ikhtiar dia dan keikhlasan dia kalau menurut saya. Karena dari segi kecanggihan politik, Jokowi bukanlah Soeharto, bukanlah Bung Karno, Bung Karno aja jatuh, Soeharto bisa bertahan 32 tahun, lalu kemudian juga jatuh, Gus Dur yang luar biasa populer dan mengakar itu juga jatuh. Nah, ini Pak Jokowi jatuhnya kita lihat. Nanti menyelesaikan termnya itu apakah seperti SBY misalnya, dua periode, satu periode selesai, satu periode nambah, ya kan? Ini sangat tergantung dari sejauh mana. Karena yang dipunyai Pak Jokowi adalah kekuatan moral yang saya lihat ya sejauh ini, karena dia punya moralitas di situ. Tapi sejauh mana konsistensi moralitas ini akan menjadi apa? Akan dia perjuangkan sampai dalam masa-masa berikutnya ini. Tapi kita ketahui bahwa tantangan yang baru dia lewati adalah penyusunan struktur kabinet. Dia pengen perampingan, tapi kemudian sekarang kan tetap 34. Karena memang jebakannya, jeratannya luar biasa di situ, sehingga tidak memungkinkan. Karena konteks kabinet, arsitektur kabinet itu menentukan terhadap desain atau masa depan reformasi birokrasi sebenarnya. Yang selama ini memang diutamakan atau digembar-gemborkan, ditonjolkan, diinginkan oleh Jokowi sendiri. Nah, sehingga tantangan ini memang jadi berat. JK adalah JK, SBY aja dipangan ya. Nah, ini kita lihat kayak apa juga JK itu kemudian memang betul-betul di sini membantu atau justru menjegal, atau membantu atau menyusahkan, mensukseskan atau menyusahkan. Tapi saya lihat bahwa dalam konstelasi seperti ini itu Golkar justru yang semakin kuat ya. karena dia berada di dua kaki tadi. Sekalipun misalnya dia nggak perlu ada menteri di situ atau orang dia yang jadi menteri, tapi wakil presidennya jelas-jelas dari Golkar. Nah, jadi permainan ini akan dijaga terus. Kita lihat juga mentalitas banci dari partai politik dua kaki ini, itu juga dilakoni oleh SBY misalnya, dengan Partai Demokratnya. Lalu kemudian juga partai-partai lain, misalnya kayak P3 juga seperti itu. Hampir semua partai seperti itu. Nah, jadi lalu kemudian apakah akan mudah bagi Pak Jokowi, Presiden terpilih ini ke depan melakukan agenda-agenda politiknya? Itu sejauh ini kalau saya lihat dengan jarak pandang yang kurang lebih berapa kilometer depan ini, menurut saya agak susah. Kecuali memang beliau punya ikhtiar yang kuat, keberanian yang kuat, lalu kemudian dia memang betul-betul apa namanya niatnya tulus dan apa namanya bersih. Kalau terakhir ya, nanti Mas Zaid, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu untuk supaya Anda punya simulasi sendiri-sendiri ya. Dalam situasi di mana polaritas politik itu sebenarnya sangat relatif dan banyak pintu butulan tadi, ya, sehingga saya tanya apa benar Cikawi itu, jika itu wakilnya Cikawi dan seterusnya, itu berarti kan bisa terjadi probabilitas yang sama di semua level dan segmen di wilayah elit politik. Jadi upamanya ini di capres-cawapres 2 itu dulu ada Krisnanya. Sekarang si Krisna itu terdesak didurnakan. Saya mau Krisnanya. Nah. Ya kamu nggak usah terus terang nggak apa-apa soal ini. Jadi Krisnakan. Nah ini juga bisa. Bisa berani lagi, jadi antara Krisna sama Durna ini sudah relatif. Dan nanti jangan kaget, kalau ternyata panglima perang Kurawa, yaitu Karna, Adipati Karna, itu sekarang sibuk rundingan sama Arjuna. Kowe sing wis gemeter kuwi perang berlebih ya, perang ini ya, padahal ini rundingan sama loro kuwi. Aku aja kaget, karena kita sedang menjalani hipokrisi masa. Dari level moral, agama, politik, etik, semuanya kita sedang menjalani itu, teman sekalian. Jadi, itu didukung oleh sistem yang juga tidak matang. Misalnya gini, kabinet yang benar adalah kabinet profesional. Orang yang ngerti pendidikan benar, ngurusi pendidikan, benar ya? Orang yang ngerti pertanian dan punya pengabdian, dia ngurusi pertanian. Kalau itu yang terjadi, berarti presiden harus mengambil orang-orang yang mungkin tidak ada hubungannya sama perjuangan dia menjadi presiden. Benar kan? Nah, jadi kan tidak mungkin dilaksanakan. Nah, sekarang lu kalau gitu bagi-bagi kursi dong di antara partai-partai yang mendukung. Loh, itu juga tidak bisa 100% disalahkan, Mas. Lah PDIP ini setengah mati ya. Nek orang PDIP rada mati kowe. Ya saya ini PDIP rantok nagih karena kupi lah yang bisa saham sopo. Jadi memang kita sedang menjalani satu syariat politik yang memang akan mencelakakan kita bersama-sama. Kan begitu, benar gak? Bisa ya? Boleh. Saya tidak soal siapa benar, siapa salah, siapa hebat, siapa enggak, siapa mulia, siapa hina, saya enggak persoalkan itu. Saya enggak punya masalah apa-apa. Saya tidak punya kebencian, saya tidak punya sentimen, saya tidak punya nafsu, saya tidak punya nafsu deh. Bisa kawin duwe menurut bidang itu. Ya. Tapi saya ingin mengingatkan agak panjang sedikit sih, Mas. Dulu ketika Pak Harto turun, itu kan gagal reformasi karena semua yang bareng-bareng mengurus reformasi mengkhianati konsep awalnya, konsep Cak Nur sama Satya. Soeharto jatuh, berarti seluruh kabinetnya bubar. MPR bubar, DPR bubar, kita bikin komite reformasi, kita angkat jadi MPRS, MPR sementara. Dan langsung bertugas mengangkat kepala negara sementara diinstruksikan membuat pemilu secepatnya. Tapi yang terjadi kan bukan reformasi. Lalu kalau Soeharto saja kita jatuhkan, kok Habibie malah naik? Lepas bahwa Pak Habibie orangnya baik dan presiden yang jujur. Lu tidak begini. Sapi ini ditangkap pedete rapopo. Kan gitu. Kan mestinya reformasi itu ya reformasi. Reform. Dan konsep kita begitu. Jadi tanggal 19 itu resepsi akad nikah. Saya Pak Harto, Cak Nur, kalau Pak Harto turun, gini dengan sumpah ini, dan saya yang bikin konsepnya, Pak Harto menandatangani dengan ikhlas, karena dia mengangkat saya sebagai ustaz. Ya, artinya Pak Harto benar-benar dia, kalau dia berguru, dia benar-benar berguru. Karena dia tipe priayi Jawa yang tidak hipokrit. Jadi dia kalau saya suruh wiritan, saya suruh tidak pergi. Saya suruh di rumah aja, enggak usah ke masjid, di rumah. Taat benar-benar taat samina wa ta'na. Itu Pak Harto di akhir hayatnya. Dan boleh dong orang itu gunanya husnul khotimah itu karena ada perhitungan manusia itu suk dulu atau jelek dulu terus diberi peluang untuk husnul khotimah. Gunanya cahaya itu adalah karena ada fenomena kegelapan. Nah kalau Anda kalau di politik Indonesia enggak begitu, Anda dekat sama gelap itu sepanjang hidup Anda harus gelap. Tidak boleh ada kemungkinan bahwa manusia itu bertobat. Partai itu bertobat, makanya dia tenang-tenang aja. Dia tidak lari ke luar negeri, dia tidak ngapa-ngapain. Tangkep-tangkep pun adil-adilono, dan dia sudah menulis perjanjian untuk mau diadili dan mengembalikan hartanya kepada negara, kepada rakyat, gitu ya. Nah karena itu tidak ditaati, ya udah akhirnya bukan informasi. Makanya saya bikin gerakan selawat keliling, gitu ya. Terus kemudian sudah mulai berdatangan orang melihat SBY, Cak. Bismillah ya Cak ya, ini dari Konghucu, teman-teman Kristen, HMI, semua itu sepakat. Ketok iki Cak, Presiden tepat iki Cak, SBY iki Cak. Yora kok kok ngajan kue mantap, ini reserve lho lah. Serep lho, soalnya aku rai ngomong aku. Ini orang gelom jelek iki, akhirnya 10 tahun, buka bil. Gitu. Wes, saiki kowe arep mlebu bolongan meneh. Tak eleke ketawa kowe. Ini bukan soal Jokowi Prabowo. Kalau ngomong kualitas kedua-duanya tidak memenuhi syarat. Kowe koyo ngene kok. Apa-apa koyo ngene kok. Ambok karo kowe berdebat karo karone kana kok. Teman asli kowe. Nyusul kalimatnya angel. Saya bukan apa-apa, memang benar begitu. Karena sistem kita salah. Ya gimana? Kalau dasarnya salah, pondasinya juga salah. Tinggal teknologi cagak kabel tadi, protokol kabel gitu loh. Nah, Jimas, apakah kita memerlukan kehancuran lebih besar untuk memungkinkan kebangkitan? Ataukah ada lapisan-lapisan di mana kita bisa neder satrio, kita bisa membangun negeri baru, terserah mau bentuknya negara parlementer apa presidensial, terserah. Jadi pokoknya kita punya niat untuk berikutnya nanti kita sudah punya orang-orang yang memiliki pemahaman, idealisme, cinta kerakyatan, dan pengalaman untuk menikmati berbuat baik kepada rakyat. Seperti anak maknya ini kan bukan hanya pintar berbuat baik, menikmati perbuatan baik. Nah berbuat baik, orang nikmat, gue ngopok. Jadi harus ditemukan nikmatnya. Penderitaan pun temukan nikmatnya. Jadi kalau ditinggal pacar itu, pasang terus gambarnya di dompet. Masukin lagi. Sisa Arturut pasang menang ini itu. Jadi penderitaan dinikmati. Penderitaan dinikmati. Ingat ya. Jadi ada kenikmatan yang luar biasa di dalam penderitaan. Jadi tidak bisa bangsa Indonesia hancur. Negaranya hancur dengan mudah. Dan sudah hancur, tapi rakyat Indonesia tidak bisa hancur. Dan saya sangat yakin, dan ini kan Anda ini kan calon-calon yang akan datang. Sekarang Anda santai-santai aja dulu, yang penting Anda jadi satu ya dulu. Dilengkapin, dikempelke. Jadi, apa jenis ora kedas tapak palu ini? Pandi. Jadi gue bentino latihan yang pandi. Masuk-masuk gak semu. Latihan ngilang, rasa Bali. Alhamdulillah. ini menurut saya ini kita bukan mempersoalkan Indonesia, bukan mempersoalkan politik elit kita, tidak. Kita sedang belajar membangun masa depan. Kita apa adanya melihat kekurangan dan kelebihan. Emang ada orang yang jelek? Tidak ada yang jelek di antara elit politik itu. Tapi mereka tidak punya kekuatan kepada dirinya sendiri, sehingga mereka tidak berani melakukan apa yang sebenarnya mereka yakini. Isone ya mengenai itu ya pemenang. Mungkin aku ngene kayak piye, aku ngene kayak piye, kan gitu. Gak ngene. Jadi orang yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri, mereka bukan orang jahat. Mereka orang yang tidak berdaulat atas dirinya sendiri. Dan itulah yang kita bangun di Makya ini. Gitu loh. Kita berdaulat, abang isi limolas, wani nerja ngarep nopo. Belok kiri. Lagi belok kiri jalan terus, jalan ora cukup. Terus itu naik kene melayar polisi ini nesu. Lupa polisi, sing saran itu negara ini. Oh, jalannya yang memenuhi syarat itu aturannya normal. Aturannya apa? Jalannya orang normal itu aturannya normal. Sehingga saya pernah nangkap polisi. Benar di Jakarta. Saya sama Mas Uki, teman kita Maknya, Mas Uki ditangkap karena keliru jalan. Dalam perbaikan-perbaikan macam-macam, ditangkap, terus direbut kuncinya sama SNK. Tak rebut meneh, Mas, berangkat, tunggu saya di sana, di kantor. Anda ikut saya. Tangkep nang kantornya dewe. Mas, Anda ngerti enggak? Aturan itu normal, perangkatnya harus normal. Lho, ana wong jingklang kok jalannya yang tegak. Sikile jingklang. Ngerti ya hukum? Hukum kan begitu, harus sampai kelengkapan yang utuh. Gitu loh, Mas. Lah ini udah hampir tidak memenuhi syarat semuanya, tapi aturannya mau dijalankan secara utuh, tidak bisa. Dan itu tidak ada yang ngerti petugas hukum begitu itu. Orang ngerti bedanya, saya ya, Mas, supaya teman-teman ini punya salmu pulang. Orang ngerti bedanya hukum, konstitusi, keadilan, nurani. Itu ada 4 tingkat. Anyar lagi. Gila-gila yang mikirnya. Kalau hukum, Mas, itu orang nyopet, sama orang korupsi hukumannya beda. Benar gak? Mosok nyopet pensil di pasar hukumannya podo karo koruptor ya gak mungkin. Hukum mengenal itu. Kalau konstitusi tidak. Konstitusi itu taunya benar atau salah. Maka dia dasar hukum. Dia semacam usulul fikih kalau dalam Islam. Contohnya orang sholat. Ngimami. Ini lah nanti cerwot mencret. Batal lah, Mas. Seluruh yang sholat ikut. Batal karena imamnya najis. Ya. Oke. Di sebelah besoknya terus ganti imam anyar. Sing imam anyar ini orang nanti mencret. Ngetuk. Ngetuk. Ngetuknya. Sama batalnya. Sama batalnya. That is constitution. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi pertimbangannya adalah salah atau benar. Yang kosong Prabowo berapa daerah, yang suara tidak sah berapa daerah, yang Jokowi kosong berapa daerah, tidak peduli. Satu saja tidak sah, batal. Itu konstitusi. Kalau tidak begitu, namanya diganti saja. Jangan Mahkamah Konstitusi. Gitu loh, jenengin dolek-dolek odewe kamu. Kalau namanya Mahkamah Konstitusi itu begitu itu. Apalagi keadilan. Kalau keadilan itu kreatif, belum ada dasarnya, dia berani mengambil keputusan. Seorang hakim datang ke pengadilan tidak membawa pasal hukum, membawa rasa keadilan, kesadaran keadilan. Kalau pasal yang tersedia di buku tidak mencukupi karena kasusnya fenomenal, dia boleh bikin jurisprudensi baru. Itu namanya keadilan. Tapi di Indonesia tidak ngerti bedanya itu. Tidak ngerti bedanya fikih sama syariat sama... Angel. Tidak ngerti bedanya ngentut ke rambune harus ngentut copot. Nah, tapi tidak apa-apa, kita memang belum ngerti semua. Jadi kesimpulannya karena tidak ngerti, semua masuk surga. Nah, tapi loh, saya jelek-jelekin dolar enggak toh. Mau semua tak simpulkan masuk surga semua. Begitu Malik belum masuk sana. Ini seharusnya di sini. Wah, jaranya rusak. Ayo sini. Kamu kok begini-begini. Ngerti ya, masa dihukum mau tentang lo ke presiden lo ngene-ngene lo lah ke jahat pribun lo kudu ngene-ngene ulah kok buat anak, buat di kandang kalau ngelawan pula ya salah orang lo mabus warga kan enak tentang Indonesia itu pokoknya mulanya bodoh lah iya jadi saya gak nyalain dan gak ngutip siapa-siapa kok. Tapi ini problem kita bersama. Terakhir sekali Dimas, cuma sekarang selama ini teman-teman sudah mulai sinis sama Indonesia terus diganti Nusantara. Tapi jangan lupa kemarin di Kenduri Cinta Nusantara gak diterima. Teman-teman Sunda tidak terima kata Nusantara karena itu mau coba ya. Wah, akhirnya karena berdebat ini dua orang, yang satu Mojopahitan, yang satu Pasundan Siliwangi, saya bilang, saya kira solusinya jelas. Anda duduk jejer, tuker menuker PIN BB, sekarang Anda jadi sahabat. Anda yang bertugas menentukan nama negara kita apa. Loh, masa mau bertengkar terus? Anda sekarang bersahabat. Itu jalan keluar mainnya. Gitu loh. Soalnya kalau Nusantara tidak setuju, merah putih juga tidak setuju. Oh, merah putih itu mau coba ya. Ayo, biar. Lalu dituruti Madura, emang. Madura punya negara sendiri. Kacamata orang Madura. Orang Madura. Sumpahnya, sumpahnya kan palapa, bukan laba-laba. Mas, itu kaosnya warnanya apa, Mas? Warnanya apa, Mas? Menurut Muzamil, biru toh, itu biru. Apa mungkin lo mau terhati presiden? Biru karo hijau ya, sampai tak. Tunggu apa, harap tunggu lo buat biru. Ini perawan masih biru. Begitu masuk neraka orang Madura, Jibril bersabda, tidak ada orang Madura masuk neraka. Lu gimana? Mau macam-macam, mau Hajar Aswad aja jemaah lari. Pengawas. Kamu tahu enggak, orang Madura itu bedain hijau sama biru aja enggak bisa. Apalagi masalah-masalah yang lebih tinggi. Masuk surga, masuk surga. Oke, Mas Yoyan. Dimas, terima kasih ya. Cukup berapa ya. Kita sekarang berpindah ke lainnya. Pak Muzamil nanti puncaknya ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbedaan antara hijau dan biru. Ini kasus serius loh gue. Iya cukup. Aku enak nang toko gue nyebute cara Madura kan kerengan lo gue. Karo petugasnya toko, bukan yang biru. Coba ke yang biru. Yang biru! Kerengan lagi. Lah biru kan hijau orang yang sama. Itu problem besar. Itu problem kebudayaan dan Betawi, itu problem peradaban. Wisna. Aja kepencut karo dunya engko lak ana judul sangkan paraning dumadi to.